Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tayyib. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita menyebutkan sebagian fadhail, keutamaan as-shaum, keutamaan puasa, min babi al-mudzakarah wa tadzkir, mengulang dan mengingatkan sehingga mendorong bagi kita semuanya untuk tulus ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan menambah semangat kita dalam ibadah puasa ini. Di antara keutamaan dari ibadah puasa, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa kepada semua umat, termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ma'ruf di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini yang pertama. Puasa Allah wajibkan bagi semua umat, yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang mengandung maslahat di setiap waktu. Kemudian yang kedua, bahwasanya as-shaum, puasa, sababun limaghfiratiz dzunub wa takfiris sayiat, bahwasanya puasa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan dihapuskannya kejelekan-kejelekan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena landasan iman, beriman kepada Allah, ridha dengan kewajiban puasa tersebut, wahtisaban berharap pahala dan ganjaran di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Yakni dosa-dosa kecil. Kecuali ketika dosa-dosa kecil sudah tidak ada, jelaskan para ulama, maka akan memperingan dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin mu'ayyan. Yang ketiga, bahwasanya pahala, ganjaran ibadah puasa itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. ganjarannya tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Namun Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Bal yu'tas sha'imu ajrahu bighairi hisab. Orang yang berpuasa diberi ganjaran tiada tara. Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis Al-Qudsi, Allah mengatakan, kullu amali ibni adama lahu illa siyama. Bahwasanya semua amalan anak Adam, semua amalan anak Adam manusia itu untuk dia, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Wasyamu junnatun, puasa adalah junnah, tameng. Ya. Dan seterusnya dari hadis tersebut. Kelanjutannya, ya, ini juga disebutkan keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa. Kita baca, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika hari tersebut dia berpuasa, salah seorang di antara kalian, fala yarfuth wa la yaskhab, jangan berucap ucapan mengandung dosa, jangan berteriak, tidak ada manfaatnya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada seseorang yang mencelanya, mencercanya, aw qatalahu, atau mengajak dia untuk bertengkar, fal yaqul inni mru'un shaimun, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lakhulufu famis sha'im athyabu 'indallahi min rihil misk, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aromanya minyak misk. Shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia bahagia dengannya. Idza aftara fariha, jika dia berbuka dia bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, ketika dia bertemu dengan Allah dia bangga, bergembira dengan sebab puasanya. Nanti kita sebutkan fadail dari ayat dari hadis tersebut. Dalam riwayat Muslim, dengan lafaz kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sabi'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat. 10 sampai 100, sampai 700. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku, aku akan membalas puasa tersebut. yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, makanan, minumannya karena diriku. Baik, dari hadis ini seperti kita sebutkan tadi, keutamaannya, pahalanya dilipat gandakan tiada tara, tidak bisa dihitung. Nah, kelipatan yang sangat banyak. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan puasa. Apa? Annal ikhlasa, sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya keikhlasan fi shaumi, pada ibadah puasa, aktsaru minhu fi ghairihi, keikhlasannya, nilainya itu lebih besar, nilainya lebih besar daripada keikhlasan fi ghairihi minal amal, daripada keikhlasan yang ada pada amalan yang lain, yaitu pada lafaz yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, makanan, minumannya karenaku. Kemudian dari sini juga menunjukkan keutamaan annallaha ikhtassa siyama li nafsihi, Allah taala mengkhususkan puasa untuk dirinya, untuk Allah. Dalam keadaan semua amalan ya wajib untuk ditujukan kepada Allah, namun Allah sebutkan secara khusus, Allah khususkan puasa untuk dirinya, min baini sairil amal, daripada seluruh amal ya. Allah yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan berikutnya, husulul farahi lis-shaimi fid dunya wal akhirah, orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ini hal yang maklum ya, kebahagiaan di dunia ketika berbuka kita bahagia, senang ya. Senang ketika berbuka, bima abahallahu lahu, karena Allah menghalalkan, membolehkan perkara yang sebelumnya diharamkan. Yang kedua, bergembira di akhirat, bima a'addallahu lahu minas thawabil azim. Ya, orang berpuasa bahagia di akhirat dengan sebab apa yang Allah siapkan berupa ganjaran yang besar. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan puasa, apa? Ma yatrukuhu as-siyamu min atharin mahbubatin indallah. Ma yatrukuhu as-siyamu, buah atau dampak positif, efek, bukan efek negatif, namun efek atau dampak positif ya, buah yang manis, indah dari puasa, min atharin mahbubatin, sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Taghayyuru raihati famis shaim, berubahnya aroma mulut orang yang berpuasa dengan sebab puasa. Seperti dalam hadis tadi lah, puasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih semerbak di sisi Allah daripada wanginya minyak misk. Nah, berikutnya, keutamaan berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu khusus di dalam surga. Menyiapkan pintu khusus dari pintu-pintu surga, la yadkhulu minhu ghairuhum ikraman lahum, tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu itu selain orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban," di dalam surga ada sebuah pintu. Di dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu tersebut disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang berpuasa akan masuk memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang memasuki pintu itu seorang pun selain dari orang yang berpuasa. Yuqal, kemudian dikatakan, ainas shaimun, mana orang-orang berpuasa? Ainas shaimun, mana orang-orang yang dulu berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang dahulu di dunia berpuasa bangkit menyambut panggilan itu. Fayaqumun, mereka pun bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak ada yang memasuki pintu itu seorang pun selain dari orang-orang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa, ketika orang-orang berpuasa masuk pintu Rayyan tersebut, maka ditutup pintu itu. Ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, kemudian tidak ada lagi orang yang memasuki pintu itu, sudah ditutup. Nah, kemudian keutamaan berikutnya, ya, bahwasanya puasa, annahu yaqi sahibahu mimma yu'dhihi minal athami wa yahmihi minash shahawati dharrah. Bahwasanya puasa akan membentengi orang tersebut. Puasa akan membentengi orang tersebut dari segala sesuatu yang memadharatkan dia, berupa al-atham, dosa-dosanya, akan menjadi benteng. Dan akan membentengi dia dari syahwat yang memadharatkan. Demikian juga akan membentengi dia dari azab Allah Ta'ala berupa api neraka. Sebagaimana dalam hadis-hadis as-siyam junnah, puasa adalah tameng, menjadi tameng, menjadi benteng bagi orang yang berpuasa. Nah, tersebutkan sebagian yang lain, keutamaan yang lain disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau, kumpulan berjudul Ithaf Ahlil Iman Biduru Si Syahri Ramadan. Bisa dilihat di situ. Ya. Di antaranya beliau menyebutkan, anna du'a as-sa'im mustajabun, bahwasanya doa orang yang berpuasa itu dikabulkan. Doa orang yang berpuasa dikabulkan. Nah, karena dalam posisi ibadah, menjalankan ibadah, min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian di antara dalil, beliau bawakan hadis juga ayat, ayat secara umum. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Nah, ini dorongan bagi orang berpuasa banyak berdoa. Nah, Disebutkan juga fadhail yang lain, namun dasarnya hadis di situ ada kelemahan, dilemahkan oleh sebagian ahli ilmu. Seperti disebutkan annahu yaj'alu kulla amali shaim ibadah. Puasa itu menjadikan semua amalan orang yang berpuasa nilainya ibadah. Hadis, namun ada kelemahan shumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang puasa itu tasbih, tidurnya ibadah, doanya dikabulkan, amalannya dilipat gandakan. Namun hadis ini ya dilemahkan oleh ahli ilmu yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.